Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwanil kiram, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah, azani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang senantiasa tak pernah lelah, tak pernah berhenti dicurahkan kepada kita semua. Secara khusus pada hari ini, walhamdulillah, ya, para thalabah semuanya telah menyelesaikan masa-masa ujian pertengahan semester. Ya. Di mana rasa barakallahu fikum tekanan yang kita rasakan di masa-masa ujian sudah mulai melonggar, barakallahu fikum na'am, sudah mulai ya tidak begitu kencang, sehingga kita merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Barakallahu fikum na'am. Hanya saja ada perkara yang bagi saya pemandangan santri, pemandangan pondok kita itu ketika masa-masa imtihan itu sangat-sangat indah. Ya. Di mana di setiap sudut saya melihat para thalabah itu pegang buku semua. Ya, nah. Taib, ke sini pegang buku, ke sana pegang buku, di tempat barakallahu fikum jaga pegang buku. Itu pemandangan yang sangat luar biasa ya. Jadi ingat ceritanya para asatidzah kibar ketika belajar di ma'adnya Syekh Mukbil. Di awal-awal itu ya kayak gitu memang. Di mana-mana itu enggak ada lagubun. Iya, antum di dapur, antum di barakallahu fikum dukan, antum di sakan, asatidzah cerita itu isinya adalah barakallahu fikum ilmu. Ya, kadang bertanya tentang sanad, kadang bertanya tentang nahu, kadang bertanya tentang fikih. Masya Allah. Jadi nuansa ilmu itu begitu hidup. Nah, dan itu benar-benar membawa keberkahan yang begitu deras. Barakallahu fikum di sana. Ma'hadnya mendapatkan berkah, santri-santrinya mendapatkan berkah. Ya, laita Nah, saya berandai-andai, duhai kiranya pemandangan seperti itu bukan pas masa-masa ujian saja. Nah, tapi bisa hidup setiap saat, bisa bertahan setiap saat. Niscaya barakallahu fikum. Iya, berkah dari langit itu akan turun untuk kita semua. Untuk mahat kita, untuk santri-santrinya, untuk mutazawijunnya. Apalagi kalau menyaksikan pemandangan para thalabah barakallahu fikum. Iya, menanti kedatangan sholat. Wah, itu juga bikin saya berdecak kagum gitu ya. Nah, senang sekali lihatnya. Terutama kalau sholat maghrib gitu. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita sudah berusaha kayaknya dari rumah itu ya, nah sudah senang. Mesti dapat sop depan ini. Tayyib. Udah berusaha duluan. Sampai sini. Ya, padahal barusan penuh dari belakang situ. Masya Allah. Penuh masjid deh. Waduh, dapat apa enggak ini? Akhirnya maksa-maksa aja, paling pol dapat tengah. Nah, itu menurut Tana lebih indah daripada pemandangan senja dimanapun. Pemandangan senja di Tanah Lot Bali kalah. Pemandangan senja di Kapadokia Turki, Anatoli kalah. Ya, pemandangan senja di Kamboja, barakallahu fikum, Thailand yang katanya paling wah, luar biasa dicari-cari sama turis mancanegara. Itu kalah semua. Ya. Nah, itulah seindah-indahnya pemandangan senja. Di mana para santri itu barakallahu fikum, ya. Taib, sebelum azan malah sudah full masjidnya. Masya Allah. Jadi ingat dengan barisan para malaikat yang berbaris rapi di langit sana. Di Sidratul Muntaha. Barakallahu fikum. Ya. Sangat indah. Tayyib. Barakallahu fikum. Sangat menawar. Lihatnya itu seneng sekali. Tayyib. Laita. Ya. Duhai kiranya. Suasana yang begitu sejuk, suasana yang begitu mengademkan jiwa itu bukan hanya terjadi di masa-masa ujian saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Duhai kiranya. Nah, tadi saya lihat, waduh, ternyata, ya, memang benar ini pas masa ujian saja. Sudah telat sedikit aja ternyata paling ada 3 sop di depan. Tayyib, anak kira waduh bisa-bisa enggak dapat lagi ini. Oh, ternyata yang kemarin itu pas masa-masa ujian saja. Berarti itu benar-benar ya keberuntungan bagi saya bisa menyaksikan pemandangan itu barakallahu fikum. Tayyib. Ya, di satu sisi sedih, di satu sisi barakallahu fikum kita merasa eman-eman. Tapi di sisi lain ya, saya juga senang. Kenapa? Saya bisa dapat sop terdepan. Antum telat-telat ya. Nah, Anda bisa dapat sop depan. Senangnya di situ. Kalau santrinya kayak kemarin, wah kita mutazawijun susah, mutazawijun banyak urusan. Barakallahu fikum. Nah, jangan harap bisa ngalahin santri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi kalau kayak tadi, ya ada senangnya. Senangnya apa? Alhamdulillah bisa dapat sop depan. Barakallahu fikum. Paling kanan. Ya. Senangnya di situ. Tapi juga ada sisi sedihnya tadi. Wah, ternyata pemandangan kemarin itu memang langka itu. Luar biasa itu. Ya, sebelum azan berkumandang itu udah full sampai ujung sana itu. Aji, Masya Allah, ya salam. Ya, nah. Barakallahu fikum. Baik. Ya bena Adam, innama hiya a'malukum. Hai anak Adam, itu semua adalah amalan kalian. Wa innama uhsiha lakum wa ufiyaha iyakum. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Hai anak Adam, itu amalan kalian. Aku akan mencatat semuanya dan aku akan berikan ganjaran semuanya. Siapa-siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah. Siapa yang dapat selain itu, jangan dia cela selain dirinya. Bisa kita ibaratkan, ya. Ibaratnya itu analogi, antum ada yang ngasih tahu, Mas, antum di sini aja, antum cari posisi terdepan. Kenapa? Katanya ya, katanya, yang dapat posisi terdepan itu dapat mobil Ferrari, dapat istri yang, ya. Naam. Jamaluha wa nasabuha ya wa akhlaquha yang disebutkan sama Rasul ada semua disediakan. Sama rumah ya, sama usaha semuanya disediakan. Aman selesai urusan hidup antum. Nah, ada yang semangat. Yang lain apa itu? Hah, tenang dah. Iya, Mas. Alah, paling apa itu? Nah, baik. Ya enggak percaya, dia tidak berlomba-lomba. Nah, akhirnya ada beberapa temannya aja gelintir yang berusaha cari sop di depan. Baik. Dan ternyata benar. Ya, si fulan sop depan nih. Kucing mobil Ferrari. Ya, tayyib, naam, wanita soleha, calon istrinya, antum pilih yang mana ini? Naam, barakallahu fikum, tayyib, oh yang ini, tayyib, ini alamat orang tuanya, antum datangi, dia sudah siap. Ya, nah, pernikahan semuanya beres, ditanggung. Barakallahu fikum, naam, ini kunci rumah, ini usaha. Wah, senang dia, fulan-fulan, dia belum, loh, tenang loh iki, ya tenang loh iki loh masuk tine. Loh, aku yo gelem nek ngono. Ya tapi yang telat kok. Tadi wis tak kandani. Sudah tak bilangin sampean di depan. Ya. Lah ngomongnya kayak gitu. Ya. Kono buktine nek ngene aku yo percaya. Ya telat, Mas. Kira-kira gitulah gambarannya tentang apa yang kita sampaikan pada daris yang lalu itu. Kalau antum dapat sop terdepan, demikian, demikian, demikian. Nah, tinggal masalah tadi, antum percaya atau enggak? Falayalumana illa nafsa. Nanti kalau di akhirat teman-teman antum yang biasa sop terdepan itu dapat seperti itu, maka jangan gigit jari. Waduh, kayak ngono, gelem aku, enak ngono, waduh, re. Nyesel aku, re. Nah. Barakallahu. Nah, gambarannya kira-kira gitu. Ya, nah, saya sudah berusaha menyampaikan semeyakinkan mungkin kepada antum, tapi ya saya enggak bisa maksa juga. Barakallahu. Nah, sing percaya ya percaya, sing ra percaya ya wis. Dewi-dewi. Aku ya rapopo. Ya, nah. Yang percaya silakan percaya, yang enggak percaya sudah. Nanti dilihat saja di akhirat. Benar ini. Nah, ada sudah menyampaikannya sangat meyakinkan. Tapi ya tadi masalah ya memang Memang takdir lagi ya kan. Nah, kalau memang Allah takdirkan orang itu menjadi ahlu khair, ahlu sa'adah, dengan penyampaian sekecil apapun, langsung. Tapi kalau memang dia suratan takdirnya bukan ke sana, nah, hatta dia melihat di depan matanya, dia takwil kemana-mana. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, itu saja. Ya, kita enggak bisa, namanya manusia. Ya, nah, kita hanya ngajak, kita hanya barakallahu fikum. Ayo, gitu ya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaitiklan. Kita lihat besok sore ya. Nah, barakallahu fikum gimana. Besok sore biasa-biasa. Kalau Jumat, biasa santri semangat. Sabtunya coba dilihat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sampai ujung sana enggak sebelum azan? Atau pas azan maghrib sudah sampai ujung sana atau belum? Barakallahu fikum. Nah, kalau belum, ya berarti memang watak-wataknya ya sudah. Ya, itulah polnya sudah Ustaz. Ya, nah, misal cuma sampai pol 3 yang, 3-3 inilah paling, 3 sop inilah kira-kira yang dapat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sisanya ya memang mereka pengen membuktikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, nah, itu sekedar curahan hati saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, kita lanjut saja. Barakallahu fikum. Setoran hadisnya kita lewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. حدثنا محمد ابن صباح محمد ابن صباح البزار الدولابي أبو جعفر البغدادي Thiqatun hafizun. Qala haddathana Khalid ibnu Abdullah. Khalid ibnu Abdullah ibni Abdurrahman bin Yazid At-Tuhan. Al-Wasiti Al-Muzani Maulahum Thiqatun Sabtun An-Husain Husain di sini adalah Husain Ibnu Abdurrahman As-Sulami Abu Huzail. Abul Huzail. Pakai hak besar. Huzail. Abul Huzail. Abul Huzail Al-Kufi. Thiqatun taghayyara hifdhuhu fil akhirah. Thiqatun taghayyara hifdhuhu fil akhirah. An Hilal ibni Yisaf, ya Yisaf, bikasri at-tahtaniyah, summal fa. Nah, jadi ulama terdahulu biasanya mengharokati sebuah kalimat yang memang kalau di luar dari apa kebiasaan bacaannya, mereka mengharokatinya bukan dengan harokat langsung ya, tapi apa? Dengan kalimat. Nah, kenapa? Biar tidak terjadi kesalahan. Bisa jadi kalau mengharokati dengan harokat langsung itu kadang salah coret. Ya, nah, barakallahu fikum. Makanya kalau dahulu, biar lebih akurat, nggak salah, mereka mengharokati dan memberikan tanda titik pada kalimat itu dengan kalimat, dengan kata-kata. Ya. Bikasri at-tahtaniya, dengan mengkasro huruf yang ada titik dua di bawahnya, tahtaniya itu, ya, huruf yang ada titik dua di bawahnya, yaitu huruf ya. Summal muhmala, kemudian huruf yang tidak ada titiknya, yaitu sin maksudnya. Muhmala itu huruf sinnya. Summal fa, kemudian baru ditutup dengan huruf fa. Sehingga bacanya yisaf. Nah, ya. Ini kalau kita nggak lihat langsung ke kamusnya atau ke tarajim ruwat, bacanya salah kita mesti. Anda lihat banyak di nuskah-nuskah itu tulisannya yasaf ya. Di sekolahnya antum tulisannya apa di matanya? Yasaf ya. Hah? Kalau yisaf berarti yang ngasih harokat itu pinter. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di tempat jana yasaf. Nah, kalau ada yang ngasih dikasih harokat yisaf berarti dia sudah ngecek. Ya, berarti dia enggak asal kasih harokat, berarti dia teliti. Kalau ada yang mengharokatinya dengan yisaf, barakallahu fikum. Naam. Nah, di nuskhahnya ana dua-duanya ini yasaf, barakallahu fikum. Hai. Jadi kalau ada yang berharokat kasrah, berarti bagus itu. Ya. Berarti dia ngecek, barakallahu fikum. Naam. Hilal ibnu Yisaf yuqalu ibnu Isaf yuqalu ibnu Isafin hamzah qat'i tayib kepalanya di bawah i sin alif kemudian fa yuqalu ibnu Isaf Al-Asja'i maulahum. Ada juga yang bilang Ibnu Isaf. Yeah. Al-Asja'i maulahum. Al-Kufi siqatun. An Zazan dari Zazan. Nah, Zazan Abu Umar Al-Kindi. Abu Umar Al-Kindi. Yukanna Abu Abdillah Ayuban. Dia juga di berikutnya Abu Abdullah. Nah. Saduqun yursil. Saduqun yursil. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata. Taib di sini dari sanad yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari barakallahu fikum. Zazan meriwayatkan dari Aisyah, ya. Nah, tayyib. Akan tetapi di riwayat yang lain, ya. Wa madarul hadis ala Husain ibni Abdurrahman. Madar hadisnya dari Husain bin Abdurrahman. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Waqad khalafa. Khalid ibn Abdullah. Khalid ibn Abdullah diislisihi oleh. Barakallahu fikum. Jam'un minal huffaz. Sekelompok rawi-rawi yang lebih hafid daripada dia. Tayyib kulluhum. Rawa'an Husain ibni Abdurrahman. Kulluhum rawa'an Husain ibni Abdurrahman. An Hilal ibni Yisaf. An Zadan. An Rajulin minal Ansar. Ya. Nah. Jadi riwayatnya Khalid ibn Abdullah diselisihi oleh rawi-rawi yang lain, semuanya meriwayatkan bahwa Zazan meriwayatkan dari seorang dari sahabat Ansor, bukan Aisyah. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Wa qala An-Nasa'i wa hadza aula bis-shawab. Wa hadza aula bis-shawab. Wa hadza aula bis-shawab. Kata Imam An-Nasa'i, inilah yang lebih utama, lebih tepat. Ya. Nah, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Zazan dari seorang sahabat Ansari. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Sehingga bisa dikatakan, barakallahu fikum, hadis yang datang dari Khalid ibn Abdullah bisa dikatakan syadz, ya. Nah. Karena dia menyelisihi rawi-rawi yang lebih siqah dan lebih aula daripadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, intinya ya periwayatnya saja. Adapun redaksinya sama. Bahwa hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabi Ansori. Nah, itu yang sahih. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha tsumma qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di waktu duha, kemudian beliau berkata, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hatta qalaha mi'ata marrah. Sampai beliau mengucapkan itu sebanyak 100 kali setelah selesai sholat duha. Kalau riwayat yang kemarin di dalam satu majelis, ya, barakallahu fikum. Nah, tapi faedah hadis yang bisa kita peroleh, yang pertama adalah tawadhu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa khudu'uhu li haqqir rububiyyah. Tawadhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa khudu'uhu li haqqir rububiyyah. Menunjukkan ketawaduan rasul dan ketundukan beliau terhadap hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Litaqtadiyabihi fi dhalika ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Litaqtadiyabihi fi dhalika ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tujuan lainnya adalah agar umat beliau meneladani. Bayangkan seorang nabi yang sudah dapat jaminan saja sebegitunya, ya kan? Nah, istighfarnya itu luar biasa. Sering sekali. Nah, masa umatnya yang belum jelas kondisinya di akhirat kelak bagaimana, kok enggak ngerasa? Ya, kalau dia banyak dosa, kalau dia banyak salah. Barakallahu fikum. Na'am. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah yambaghi 'alal abdi daiman. Yambaghi 'alal abdi daiman. Yastasy'ira atau ayyastasy'ira an yastasy'ira at-taqsir fi haqqi maulahu jalla fi'ula. Yambaghi 'alal abdi daiman an yastasy'ira at-taqsira fi haqqi maulahu jalla fi'ula. Sudah seharusnya bagi seorang hamba selalu dan senantiasa, always, untuk menanamkan rasa syuur, ya, menanamkan rasa syuur at-taqsir, selalu merasa kurang dalam apa? Dalam menunaikan kan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selalu merasa kurang sempurna dalam penghambaannya kepada Allah jalla jalaluh. Ya, jangan malah sebaliknya merasa sempurna atau bahkan merasa berjasa. Itu yang akan membuat seorang insan celaka. Ya, nah. Kalau bukan karena ana, ini karena ana. Kalau enggak ana, enggak begini. Ya, ini semua ana ini. Nah, rasa-rasa yang seperti itulah yang akan menghancurkan seorang insan. Barakallahu fikum. Nah, ya, bayangkan seorang nabi saja enggak pernah merasa seperti itu. Padahal beliau yang paling layak untuk mengatakan saya yang paling berjasa kepada kalian. Tapi beliau justru merasa kurang istighfar. Nah, barakallahu fikum. Ini satu lagi pelajaran penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Gitu ya. Jangan merasa orang yang paling berjasa kepada Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Itu yang justru akan membuat kita cilaka ya dan binasa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Selalu anggap diri kita barakallahu fikum kurang ya, kerdil, nam, enggak ada apa-apanya kita. Apa yang kita curahkan, apa yang kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin dibandingkan barakallahu fikum orang-orang terdahulu, nah, usaha kita itu hanya sebutir pasir. Enggak ada artinya barakallahu kalau dibandingkan dengan mereka. Nah, sebutir pasir ini akan berharga kalau diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ya, nah. Tapi kalau cuman memberikan sumbangsih sebutir pasir, cuman menganggapnya barakallahu fikum sejagat raya, itu namanya orang yang enggak tahu diri. Allah musta'an wa 'alaikum. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير ابن كعب العدوي قال حدثني شداد ابن أوس. Ya, تقدم sudah lewat semuanya ya, rawi-rawinya itu pada hadis-hadis sebelumnya. Naam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar ay yaqula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Bedanya di sini ya, daripada kalau riwayat sebelumnya a'udzu bika min syarri ma sana'tu di bagian akhir, ini diletakkan barakallahu fikum setelah ucapan wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Nah, persis seperti yang kita baca di dalam Wabilus Sayyib. Abu'u laka bi ni'matika. Abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata mi yaumi qabla ayyamsi fahuwa min ahli aljannah wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahli aljannah. Baik, kenapa beliau tambahkan lagi riwayat ini ya tadi? Yang pertama ada penambahan-penambahan yang penting. Yang pertama terkait dengan redaksi. Artinya boleh a'udzubika min syarri ma sana'tu diletakkan di tengah, boleh juga di akhir karena dua-duanya sahih. Ada satu lagi tambahan penting yaitu pada pernyataan beliau, man qala haminan nahar mukinan biha. Orang yang mengucapkan hal ini di awal siang, maksudnya zikir paginya, tayyib, yakin dia. Barakallahu fikum. Kemudian dia mati pada siang itu sebelum masuk waktu sore, dia akan menjadi ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkannya di awal malam, yaitu waktu petang, barakallahu fikum, dan dia yakin dengannya, dan dia mati sebelum pagi, maka dia akan termasuk ahli surga. Sehingga manatnya itu adalah yakin. Nah, ya. Seperti yang Anda gambarkan tadi. Antum yakin enggak? Itulah yang membedakan kenapa manusia bisa tepat waktu kalau mau ke bandara, naik pesawat. 1.5 jam sebelum pesawat berangkat sudah di sana. Ya enggak? Kenapa? Karena dia yakin kalau telat ditinggal pesawat. Manusia lebih takut ditinggal pesawat daripada enggak dapat pahala yang begitu besar di sop terdepan. Itu yang menyebabkan. Dia yakin kalau saya telat ditinggal pesawat. Tapi untuk pahala sop terdepan, enggak yakin. Makanya ente anggap enteng. Karena ente enggak yakin. Benar tau Ustaz? Jangan-jangan enggak benar. Ya enggak? Kalau ente yakin, nah semua bisa diatur. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Pokoknya dapat sop terdepan. Kalau yakin, semuanya itu tergantung dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin, dapat. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Tergantung inti, yakin enggak sama Allah? Barakallahu fikum. Ya, jadi keyakinan itulah yang barakallahu fikum akan membentuk sikap kita. Membentuk pola hidup kita. Pola berpikir kita. Keyakinan kita. Yakin apa enggak? Nah. Barakallahu fikum. Baik. Anang aja antum berpikir logis ya. Barakallahu fikum. Ibaratnya kita masih ragu nih. Dapat apa enggak ya? Yang dibilang itu ya benar enggak ya? Sop terdepan utamanya seperti itu ya. Kalau orang yang cerdas, kira-kira berpikir seperti apa? Rugi enggak antum kalau antum berangkat ke masjid itu lebih awal? Rugi enggak? Ruginya apa kira-kira? Ruginya apa? Kalau antum berangkat tuh di awal waktu ruginya apa? Coba pikir. Enggak ada sih Ustaz, cuman itu aja, cuman apa? Bosan nunggu di masjid, gitu-gitu aja. 1 jam enggak ngapa-ngapain. Ya ngapa-ngapain dong di masjid, jangan gak ngapa-ngapain ya kan. Nah, baca Quran, doa, sholat. Nah, sudah semua Ustaz, bosan. Nah, barakallahu fikum. Ayyid. Ya. Ala bisa karena biasa. Gak ada ruginya. Ya, kecuali ya memang kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi di luar barakallahu fikum kontrol kita. Nah, sesekali. Tapi untuk membiasakan itu sangat bagus. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Gak ada ruginya. Kita berusaha datang lebih awal, gak ada ruginya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi kalau kita gak datang lebih awal, rugi gak? Jelas rugi. Ya kan? Rugi antum gak dapat pahala yang terdepan tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Rugi hilang. Ibaratnya yang digambarkan oleh beliau kemarin, orang yang tinggal melangkah sedikit aja, gak dapat. Ya, barakallahu fikum. Nah, jaminan hidup luar biasa di akhirat. Tinggal ngelangkah aja, model ngelangkah kaki. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau gak dapat dengan yang seperti itu begitu gampang, baru rugi itu. Coba pikirkan baik-baik. Ya kan? Antum kalau datang duluan, rugi gak kira-kira? Ada gak kerugian buat antum? Kalau datang ke masjid itu cepat. Pikir gak? Ruginya apa? Gak ada ruginya. Bahkan untung besar. Tapi kalau kita gak datang cepat-cepat, jelas rugi. Jelas rugi. Kalau berleha-leha, nyantai sana, nyantai sini, menunda-nunda, jelas rugi. Nah, itu cara orang berpikir cerdas. Barakallahu fikum. Nah, ya ayolah bareng-bareng kita berubah. Nah, saya pun sedang berusaha belajar untuk berubah dari kebiasaan buruk kita yang selalu menunda-nunda, berleha-leha. Barakallahu fikum. Na'am. Nah, saling mengingatkan. Ya, namanya manusia naik turun. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Ayo bareng-bareng kita berubah jadi manusia yang lebih baik. Bersemangat menghadiri barakallahu fikum salat ya, lebih awal, berlomba-lomba. Nah, itu luar biasa nuansanya. Ya, perlombaan barakallahu fikum untuk mendapatkan sop terdepan. Baik, ya. Jadi semuanya tergantung keyakinan kita. Nah. Dan kalau kita melihat barakallahu fikum bagaimana kehidupan salaf ya. Keyakinan mereka itu tentang isi dari barakallahu fikum Al-Quran dan As-Sunnah, nah, itu harusnya bisa barakallahu fikum memotivasi kita semua. Disebutkan dalam satu riwayat oleh Ibnu Majah dan yang lainnya barakallahu fikum. Dari Aban bin Utsman, qala sami'tu Utsman ibn Affan yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'i kulli yaum bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim salasa marrat fa yadurru syai'. Nah, Rasulullah mengatakan tidaklah ada seorang hamba yang mengucapkan di waktu subuh atau di waktu sorenya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, tiga kali pagi dan petang dia ucapkan ini, maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkan dia. Nah, ketika Aban menyampaikan riwayat ini, orang yang mendengarkan melihat beliau. Kenapa? Beliau badannya lumpuh sebelah. Ya. Nah, dilihatin. Orang ini ngomong hadis kayak gitu, dia sendiri kena mudarat. Gimana ini, ya kan? Barakallahu fikum. Maka Aban mengatakan, lima datang gur. Apa yang kamu lihat? Fisik saya ini justru itulah, kata beliau. Iya. Nah. Fisik saya yang lumpuh sebelah ini gara-gara saya lupa baca doa itu. Makanya kena sebagian tubuh saya lumpuh. Gara-gara saya lupa baca doa itu. Nah, begitu juga Imam barakallahu fikum Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika beliau memberikan ta'liq pada hadis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, beliau mengatakan hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Ya. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubatan. Kata beliau, ini adalah berita yang benar dan ucapan yang jujur. Kami tahu kebenarannya secara ilmu dan secara pengalaman, kata beliau. Nah, jadi beliau cerita. Saya itu semenjak dengar hadis ini, selalu saya amalkan. Saya yakin, saya baca terus. Pagi dan petang. Sampai pada satu ketika saya singgah di kota Madinah. Ya, tidur. Kemudian tahu-tahu sudah bengkak. Ya, barakallahu fikum. Nah, disengat badan beliau oleh akrab, ya, kalajengking. Barakallahu fikum. Wah, meraung-raung sakitnya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ditangani, beliau mikir merenung. Apa ini ya? Kok disengat ini? Tayib, enggak pernah-pernah aku disengat binatang berbisa ini. Beliau mikir-mikir lagi, beliau ingat faiza qad nasitu. Ternyata, iya, lupa baca zikir itu. Langsung kontan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bagaimana keyakinan mereka? Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syaih. Tentang seorang sahabi. Dia lagi di ladangnya ini. Sama teman-temannya. Ladang kurma. Dari kejauhan. Di kampung situ sudah asap pengepul. Rumah kebakaran. Barakallahu fikum. Nah, temannya yang dekat sama dia ladangnya. Tayyib. Fulan. Itu rumahnya antum itu kebakaran. Coba dari arah sana itu. Itu rumahnya antum. Pulang cepat pulang. Iya. Cepat pulang. Keluarga antum butuh sesuatu. Nah, butuh dibantu. Itu rumahnya antum. Nah, lihat tenang aja. Barakallahu fikum. Santai bro. Iya. Nah. Iya rumahnya antum, intim kok santai sekali. Bukan rumah anak itu. Bener rumahnya antum, bukan. Antum gak mau pulang, gak orang. Sudah anak aja yang pulang. Dia ke kampung ngecek. Ternyata bener, rumah sampingnya yang kebakaran. Bukan rumahnya beliau. Balik lagi ke ladang. Inti kok sakti sekali. Kok bisa tahu, ya, itu bukannya rumah inti yang kebakaran. Iya. Kalau tadi pagi anak baca kok doa bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samil alim. Ana yakin enggak mungkin kena mudharat ana. Ana yakin baca doa ini. Enggak kena. Jadi yang menyelamatkan kita itu keyakinan kita, barakallahu fikum. Kalau antum enggak yakin dengan ajaran agama antum, alamat cilaka. Kayak tadi, bukan enggak yakin karena lupa saja. Ya, nah lupa mengamalkan amalan yang biasa antum lakukan. Ayat. Jadi penjagaan itu yang tadinya ketat Allah jaga dengan barakallahu fikum luar biasa menjadi kendor. Nah, dan yang namanya mudarat kalau kita enggak dijaga sama Allah, setiap detik kemungkinan mudarat itu mudah untuk mengenai kita. Iya, barakallahu fikum. Nah. Bahkan gara-gara jarum aja itu bisa membuat kematian seseorang. Gara-gara kerikil saja orang bisa mati, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi kalau kita nggak punya sesuatu yang membentengi kita, ya, yang namanya mudharat itu senantiasa mengintai, barakallahu fikum. Nah. Dan itu sudah banyak cerita barakallahu fikum saudara-saudara kita yang merasakan ya bagaimana dia benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kalau dalam hitungan manusia tewas itu sudah. Nah, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, goodbye barakallahu fikum. Nah. Ya, selamat tinggal. Tapi masih selamat, orang pada heran. Nah, karena amalan tersebut dan dia sangat yakin. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk memupuk keyakinan kita tentang ajaran agama kita, apa yang barakallahu kita peroleh dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren. Nah, itu di antara kelebihan orang yang mondok sama yang enggak mondok seperti itu. Allahu sa'an wa laytiklan. Nah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.